Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Haliana. Saya ngajar di Fakultas Kedokteran. Saya juga masih praktek sebagai dokter umum. Kita akan bahas sedikit tentang penyakit jantung koroner. Kenapa sih saya membicarakan penyakit jantung koroner? Pertama, ini data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, sekitar 1,5% atau kalau dari seluruh penduduk Indonesia ada sekitar 2.600.000 itu didiagnosis kena penyakit jantung koroner. Dan pada tahun 2030, diperkirakan pada tahun 2030 nanti ada sekiranya 23,3 juta kematian yang diakibatkan dari penyakit jantung koroner dan stroke. Ada satu lagi bahwa penyakit jantung koroner adalah bagian dari penyakit kardiovaskuler, merupakan salah satu pembunuh nomor satu di penyakit yang tidak menular. Kan penyakit ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Untuk penyakit yang tidak menular, salah satu pembunuh nomor satunya adalah ini, penyakit jantung koroner. Sebetulnya kalau secara definisi medisnya, agak boring sedikit ya, penyakit jantung koroner adalah gejala penyakit kronis yang diakibatkan ada penumpukan plak pada dinding pembuluh darah arteri jantung. Koroner itu adalah nama arterinya jantung. Di badan kita kan ada arteri, ada vena. Jantung punya arteri juga, namanya arteri koroner. Nah, ini arteri koronernya jantung, ada dua, yang besarnya, yang kanan sama yang kiri. Makanya namanya penyakit jantung koroner, karena yang terafek atau yang terkena adalah pembuluh koroner. Nah, kalau orang suka ngomong, ya itu kena sakit koroner, mungkin nanti pernah dengar di orang tuanya atau saudaranya. Maksudnya adalah karena yang terkena adalah arteri koronernya, cabang-cabangnya ya. Nah, kalau plak tadi apa? Nah, ini yang pentingnya. Sebenarnya kenapa sih? Masalahnya ada di mana sih kalau si serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu? Masalahnya adalah di plak. Untuk sebuah organ, organ apapun termasuk jantung bisa berfungsi, dia butuh nutrisi, dia butuh oksigen. Nah, gimana caranya oksigen dan nutrisi itu sampai itu dialirkan sama pembuluh darah? Salah satunya adalah arteri ini. Sekarang di suatu tempat misalnya, ini ada plak terbentuk di dinding pembuluh darahnya. Plak itu apa sih? Plak itu adalah kumpulan dari sel-sel lemak yang bertransformasi. Dia nggak seharusnya ada di situ. Harusnya dia nggak ada di situ. Harusnya normal aja. Kenapa bisa terjadi plak? Biasanya ada shear, ada kekuatan, ada luka di dalam pembuluh darahnya, membuat dindingnya terbuka, akhirnya ada lemak di situ menumpuk, makin lama makin besar. Ini kebayangkan kalau misalnya jalan kecil, gang sempit, terus di situ ada penghalang, kita bilang ada trombus, ada penghalang. Jadi aliran darahnya nggak lancar. Kalau aliran darahnya nggak lancar, kebutuhan oksigen dan nutrisi dari organ tersebut nggak terpenuhi. Kita butuh jantung untuk memompa darah. Sekarang misalnya karena si trombusnya ini besar, darahnya nggak bisa lewat. Oksigennya nggak bisa lewat, nutrisinya nggak bisa lewat. Jantung akan gagal melakukan fungsinya. Jadi jantung akan gagal memompa. Jadi kalau jantungnya gagal memompa, otomatis seluruh tubuhnya ikut-ikutan gagal memperoleh nutrisi dan oksigen. Makanya ini adalah kalau kita bilang emboli ya. Jadi kalau ini trombus, kalau emboli itu si trombusnya pecah sebagian, ada darah nempel, terus dia bisa jalan. Kalau ini cuma di satu tempat, misalnya di tempat A doang, kalau kita balik tadi ya. Misalnya trombusnya ada di sini, terus tiba-tiba darahnya tinggi naik, trombusnya lepas, ada kepingan kecil namanya emboli, embolinya jalan. Karena embolinya kecil dia bisa melewati ini, nanti dia nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil. Nah, itu bahayanya. Jadi trombus dan emboli, atau kita bilang tromboemboli, sama berbahayanya. Oke, apa sih faktor risikonya penyakit jantung koroner? Faktor resiko nomor satunya adalah merokok. Kenapa merokok? Tadi kan kita tahu gimana caranya dia bisa terjadi luka di pembuluh darah. Nah, rokok ini banyak mengandung zat-zat oksidan yang membuat integritas dari dinding pembuluh darahnya jelek. Nah, lukanya bisa dari situ. Yang kedua adalah obesitas. Kenapa obesitas? Obesitas sebetulnya berkaitan sama peningkatan kadar lipid darah. Tadi kan lihat sendiri ya, di dalam plak itu isinya lemak. Kalau kadar lemak di dalam darahnya meningkat, otomatis resiko untuk terkena penyakit jantung koroner, resiko untuk terjadinya plak akan meningkat juga. Yang ketiga adalah riwayat keluarga. Kalau misalnya di keluarganya punya riwayat ada ayah atau ibunya meninggal karena penyakit jantung, karena serangan jantung, kemungkinan anak-anaknya untuk terkena penyakit jantung akan lebih besar daripada yang tidak punya keturunan. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya tadi, peningkatan kadar lipid darah. Biasanya yang disoroti ada dua hal. Pertama, kadar kolesterol, LDL ya, itu pasti terkenal banget. Wah, sekarang lagi ramenya karena untuk menurunkan kadar kolesterol pakai minyak yang mengurangi kolesterol katanya. Lemak makanan orang Indonesia tuh udah gak perlu diukur deh, karena hampir semuanya digoreng ya. Terus selain itu ada triglycerid juga. Triglycerid jarang, gak terlalu sering disorot. Lalu ini juga mungkin yang sering dirasakan adalah kurang beraktivitas. Karena aktivitas itu akan memacu gerakan aliran darah yang bagus. Jadi ketika beraktivitas, darahnya banyak mengalir, darahnya nggak sempat mengendap untuk membuat plak. Makanya dianjurkan untuk beraktivitas terutama dalam bentuk olahraga. Ya. Terus hipertensi atau darah tinggi, ini juga pasti sering dengar. Karena tadi darah yang cepat dia bisa bikin pembuluh darahnya luka. Sama ini juga saling mempengaruhi diabetes mellitus atau penyakit gula kencing manis ya. Pernah dengar ya? Pernah dengar pasti. Ini ada beberapa faktor resiko, itu ada dibagi dua. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang bisa dimodifikasi contohnya merokok. Tinggal berhenti, tinggal. Oke. Obesitas, riwayat obesitasnya mungkin tidak bisa dimodifikasi, tapi obesitasnya bisa. Biasanya anjurannya adalah menurunkan berat badan. Peningkatan kadar lipid darah bisa dimodifikasi dengan modifikasi diet. Kurangnya aktivitas tinggal ditambah. Hipertensi dikontrol dengan minum obat-obatan anti hipertensi. Tapi kalau seperti riwayat keluarga, bisa dimodifikasi nggak? Nggak bisa dimodifikasi. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang memiliki riwayat di keluarganya ada yang meninggal karena serangan jantung atau penyakit jantung koroner, hendaknya lebih memperhatikan faktor resiko yang bisa dimodifikasi tadi. Gejalanya apa sih? Nyeri dada. Biasanya ini banyak, sering, tapi nggak semua. Nyeri dada biasanya di daerah kiri, rasanya seperti terhimpit. Biasanya dia juga menjalar, rasanya nggak di situ doang. Bukan cuma di dada aja, tapi rasanya menjalar ke tempat lain. Terus biasanya pada saat nyeri, berkeringat hebat. Ini nggak semua, tapi kebanyakan seperti ini. Ada nyeri di belakang dada, gitu ya rasanya. Bisa di sekitar leher, menjalar ke bahu kiri, sampai ke punggung kiri, atau ke dada bawah dan ulu hati, dan menjalar ke rahang. Oke. Kalau misalnya merasakan hal-hal seperti ini, terus berulang, cara penanganannya gimana? Nggak ada lagi, penanganannya cuma satu, bawalah ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, nggak usah lama-lama, cepat, karena every minute kita bisa menyelamatkan otot. Saya rasa sekian aja penjelasan dari saya, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga bisa menekan angka kejadian penyakit jantung koroner, setidaknya bisa kasih tahu orang-orang tuanya di rumah seperti apa sih cara pencegahannya. Terima kasih. Terima kasih telah mengunjungi kanal podcast audio Unpad Media. Temukan materi audio menarik lainnya di www.mediacenter.unpad.ac.id.